بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المختصر حفظه الله تعالى: وهذا كله من ذكر السبب المقتضي. Berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau masih berada dalam pembahasan hadis yang ke-22 ya, dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, beliau menjelaskan wa hadza kulluhu min dzikri sababil muqtadi, dan ini semuanya yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi itu merupakan di antara penyebutan ya, sebab yang utama. Alladzi la ya'malu 'amalahu illa bistijma'i syurutihi, yang ya orang tersebut atau seorang hamba tidak akan dianggap mengerjakan amalannya ya, melainkan jika memenuhi syarat-syaratnya. Wantifai mawani'ihi, ya, dan juga dengan meninggalkan ya penghalang-penghalang yang dapat menghalangi amalannya. Wayadullu ala hadha, dan yang menunjukkan hal ini atau yang menjadi dalil akan hal ini, ma kharrajahul imamu Ahmadu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. An Bashir ibn al-Khasasiyyati, ya, dari Bashir bin al-Khasasiyyah, qala, ya, beliau berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama liubayi'ahu, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallama untuk membaiat beliau. Fasyarata alayya, maka beliau memberikan syarat kepadaku. Syahadata an la ilaha illallahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, syaratnya itu adalah ya persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan juga bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa an uqima sholata, ya, dan supaya mendirikan salat. Ya. Wa an utiya zakata, ya, dan juga menunaikan zakat. Wa an ahujja hajjatal islami, ya, dan berhaji dengan haji yang sesuai dengan Islam, dengan syariat Islam. Wa an asuma ramadhana, ya, dan ya saya harus berpuasa Ramadan. Wa an ujahida fi sabilillahi, dan juga ya saya harus berjihad di jalan Allah. Fakultu, ya, maka kemudian saya berkata, ya Rasulallahi, ya wahai Rasulullah, ammathnatani fawallahi ya la atau ma utiquhuma, ya, ya Rasulallahi, ammathnatani fawallahi ma utiquhuma, ya, demi Allah, ya, ada ithnatani, ya, dua perkara yang aku tidak mampu untuk melakukannya, ya, yaitu al-jihadu was-sadaqatu, yaitu jihad dan sedekah. Ya, maka beliau menyatakan bahwa tidak sanggup di dua perkara tersebut. Faqabada Rasul, faqabada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam tangannya. Ya. Thumma harrakahu. Kemudian beliau menggerakkannya. Wa qala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fala jihada wala sadaqata. Fabima tadakhulul jannata. Ya. Tidak ada jihad dan tidak ada sedekah. Ya. Maka dengan apa engkau akan masuk surga, idzan, ya jika demikian? Qultu, ya maka saya menjawab, ya Rasulullahi, ya wahai Rasulullah, ana ubayi'uka fabayatuhu alaihinna kullihinna. Ya ana ubayi'uka fabayatuhu alaihinna kullihinna. Ya, kemudian saya membaiatmu. Ya, kemudian aku pun membaiat beliau atas semua perkara tersebut. Ya, hadis ini akhrajahu Ahmadu, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, warijaluhu thiqatun, dan para perawinya itu thiqah. Ghoiro Abil Muthannal Abdi, ya, selain Abul Muthanna Al-Abdi, wasmuhu ya Mu'thiru Banu ya Afazat Asy-Syaibani. Ya, yang bernama Mu'thir bin Afazah Asy-Syaibani. Ya, qala al-Ijli, ya al-Ijli beliau berkata, thiqatun min ashabi Abdillah. Ya, Mu'thir ini itu thiqah. Ya, dan salah satu dari sahabat Abdullah, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud, yakni Ibnu Mas'udin. Wa qala al-hafidhu fit tarqibi maqbulun. Dan al-hafidh berkata dalam at-taqrib, ya ini dapat diterima. Aqulu, ya maka Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafizahullahu ta'ala itu berkomentar, fala'alla al-haditha li'ajli dhalika husnul isnadi wallahu ta'ala a'lamu. Ya, mudah-mudahan dengan begitu hadis ini sanadnya itu menjadi baik. Ya, wallahu ta'ala a'lamu. Kemudian, fafi hadhal hadithi annahu la yakfi fi dukhulil jannati hadhil khisalu. Maka di dalam hadis ini itu ya terdapat keterangan bahwa tidak cukup ya perkara-perkara tadi untuk dapat membuat seseorang yang bertanya tadi untuk masuk surga. Biduni zakati wal jihadi, itu tanpa adanya zakat dan juga jihad. Wa qad thabata fil ahadits sahihati, dan telah diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih, annartikaba ba'dil kaba'iri yamna'u dukhulal jannati, bahwa mengerjakan ya sebagian dari dosa-dosa besar itu dapat menghalangi ya seseorang itu masuk surga. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, ya tidak akan masuk surga qati'un, ya orang yang memutus tali kekerabatan. Ya, kita lihat catatan kaki, ya akhrajahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita kembali ke atas. Wa qawlihi, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ya terdapat sebesar dzarrah kesombongan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, maka dua hadis ini itu menyatakan bahwa ya orang yang memutus tali kekerabatan dan juga memiliki kesombongan itu tidak masuk surga. Ya, jadi ini adalah dalil bagi an-nartikaba ba'dil kabairi yamna'u dukhulal jannati. Wa qala ba'du salafi, ya sebagai sebagian dari ulama salaf itu berkata, innar rajula la yuhbasu an babil jannati mi'ata amin. Ya sungguh ada seorang laki-laki yang benar-benar ditahan, ya sungguh-sungguh ditahan di depan pintu surga selama 100 tahun. Bidzambi kana ya'maluhu fid dunya. Karena dosa yang dia lakukan di dunia. Fahadihi kulluha mawani'u. Ya, maka ini semua tadi itu adalah penghalang baginya untuk masuk surga. Wa min huna yadhharu ma'nal ahadithi allati ja'at fi tartibi dukhulil jannati 'ala mujarradit tauhid. Ya, dan dari sini maka menjadi jelas ya hadis-hadis yang menyebutkan bahwa seseorang itu masuk surga ya, hanya karena tauhid semata. Wa fi hadzal ma'na ahaditsu katsiratun jiddan. Ya dan ya terdapat banyak hadis, ya banyak sekali hadis yang mengandung makna ini. Faqalat ta'ifatun minal ulama'i. Ya maka sekelompok ulama itu berpendapat inna kalimat tauhidi sababun muqtadin lidukhulil jannati walin najati minan nari. Ya beliau para ulama berpendapat bahwa kalimat tauhid yaitu syahadat itu merupakan sebab utama yang dapat menyebabkan seseorang itu masuk surga dan juga selamat dari api neraka. Lakin lahu syurutun. Akan tetapi, kalimat tauhid tersebut itu memiliki syarat. Wahiyal ityanu bil faraidi. Yaitu syaratnya mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Ya. Dari syariat Islam. Wa mawani'u dan yang dapat menghalanginya, yang menghalangi seseorang masuk surga, wahiya ityanul kabairi, yaitu mengerjakan dosa-dosa besar. Qala al-Hasanu, ya Al-Hasan beliau berkata, hadza al-amudu, ya ini adalah tiangnya agama. Fa aina at-tunubu, ya maka di manakah pengikatnya, yaitu yang mengikat di pasak, ya. Yakni anna kalimat tauhidi amudul hustati. Ya maksudnya adalah kalimat tauhid itu adalah tiang dari ya tenda. Ya atau kita lihat catatan kaki. Ya al-fustatu al-khaymatu, ya al-khaymatu. Ya al-fustat itu adalah tenda atau kemah. Ya. Maka tadi Al-Hasan rahimahullahu taala itu menggambarkan ya, kalimat tauhid sebagai tiang dari kemah. Ya. Walakin la yathbutul fustatu biduni atnabihi. Akan tetapi, ya kemah itu tidak dapat berdiri ya tanpa ada tali-tali pengikat yang mengikat ke pasak. Wa hiya fi'lul wajibati, dan yang menjadi tali pengikatnya itu adalah mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Wa tarkul muharramati, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wa qila liwahbi bani munabbihin, dan ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, alaysa la ilaha illallahu miftahal jannati, ya bukankah ucapan la ilaha illallah, ya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, itu merupakan kunci surga. Qala bala, ya beliau menjawab tentu. Walakin ma min miftahin illa walahu asnanun. Ya tentu, akan tetapi yang namanya kunci, ya, atau tidak ada kunci, ya, melainkan pasti memiliki gigi kunci. Ya, atau kunci itu pasti memiliki gigi-gigi. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnanun futiha laka. Maka jika engkau datang, ya, membawa kunci yang memiliki gigi-gigi kunci, maka pintu akan dibukakan untukmu. Wa illa lam yuftah laka. Ya, namun jika engkau membawa kunci yang tidak memiliki gigi-gigi, maka tidak akan dibukakan bagimu. Wa qala ta'ifatun, ya, dan sekelompok ulama itu berpendapat, kana hadza qabla al-fara'idhi wal-hududi. Ya, perkara ini berlaku sebelum adanya atau bahwa ucapan la ilaha illallah itu cukup untuk masuk surga, itu adalah sebelum ya diwajibkannya atau sebelum adanya kewajiban beribadah wajib. Wal hududi, ya, dan juga adanya hukum had. Wa qala ats-Tsauriyyu, dan ats-Tsauri beliau berkata, nasakhat hal fara'idu wal hududu. Ya, bahwa ucapan la ilaha illallah itu cukup sebagai kunci surga, itu dihapuskan, ya, atau ya sudah tidak berlaku, digantikan dengan adanya kewajiban al-faraid dan al-hudud, ya, penerapan hukum had. Ya, wa qalat ta'ifatun, dan sebagian ulama yang lain itu berpendapat, hadhihi nususu ja'at muqayyadatan biman yaquluha bisidqin wa ikhlasin. Ya, bahwa nas-nas tersebut itu datang namun muqayyad, ya, terikat, terbatas, ya, biman yaquluha bisidqin wa ikhlasin, ya, bagi ya hamba yang mengatakan kalimat tauhid tersebut dengan jujur dan dengan ikhlas. Wa ikhlasuha, dan bentuk keikhlasannya, yamna'ul israra 'alal ma'siyati, ya, yaitu mencegahnya, ya, untuk berbuat kemaksiatan. Wa ja'a min marasi lil hasani, ya, dan telah datang dari hadis-hadis yang mursal dari Al-Hasan, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallahu mukhlishan dakhalal jannata. Ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka akan masuk surga. Qila, ya, maka beliau ditanya, wa ma ikhlasuha, ya, dan apa bentuk ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah? Qala, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tahjuzaka amma harramallahu. Ya, jika kalimat la ilaha illallah tersebut itu mencegahmu dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Waruwiya dhalika musnadan min wujuhin ukhara dha'ifatin. Ya, min wujuhin ukhara dha'ifatin. Ya, hadis ini juga diriwayatkan dari beberapa jalur yang lain, namun dha'if. Ya, lemah. Fatabayyana bihadha makna qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dengan ini menjadi jelas makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man syahida an la ilaha illallahu sadiqan min qalbihi harramahullahu 'alan nari. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah yang melainkan Allah, sadiqan min qalbihi, ya, dengan jujur dari lubuk hatinya, harramahullahu 'alan nari, maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Kita lihat catatan kaki, ya, akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita kembali ke atas. Wa anna man dakhalan nara min ahli hadhihi al-kalimati fali qillati sidqihi fi qawliha. Ya, dan ya, bahwa ada ya hamba yang masuk neraka walaupun dia itu adalah mengucapkan kalimat syahadat. Ya, kalimat tauhid atau kalimat syahadat. Ya, mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi masuk neraka. Maka itu yang menjadi sebabnya fali qillati sidqihi fi qawliha. Ya, maka itu karena ya sedikitnya atau kurangnya kejujuran dalam mengucapkan kalimat syahadat tersebut. Fa inna hadhil kalimata, ya, karena sesungguhnya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, idza shadaqat, ya, jika jujur dalam pengucapannya, tahharatil qalba min kulli ma siwallahi. Ya, taharatil qalba, berarti fa'ilnya al-kalimah, ya. Dapat menyucikan hati dari apa-apa yang ya, selain berkaitan dengan Allah. Faman shadaqa fi qawlihi, maka barang siapa yang jujur dalam mengucapkan la ilaha illallahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, lam yuhibba siwahu, maka tidak akan mencintai selain Allah, atau ia hanya akan mencintai Allah. Wa lam yarju illa iyyahu, dan juga tidak akan berharap, ya, tidak akan berharap melainkan hanya kepada Allah. Wa lam yakhsha ahadan illallah, ya, dan juga tidak akan ya, takut melainkan hanya kepada Allah. Walam yatawakkal illa 'alallahi, dan juga tidak akan bertawakal melainkan hanya kepada Allah. Walam tabaqalahu baqiyatun min athari nafsihi wa hawahu. Ya, dan akhirnya tidak akan tersisa ya baginya pengaruh dari nafsunya dan hawanya. Wa mata baqiya fil qalbi atharun li siwallahi, dan ketika ya di dalam hatinya masih terdapat pengaruh ya pengaruh dari selain Allah, famin qillati sidqi fi qawliha, maka itu berasal dari sedikitnya kejujuran ketika mengucapkan kalimat syahadatnya. Wa yashhadu li hadzal ma'na haditsu Mu'adzin, ya, dan yang menjadi syahid ya, atau penguat bagi makna ini adalah hadis dari Mu'adz ya radhiyallahu anhu. anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Man kana akhiru kalamihi minat dunya, la ilaha illallahu dakhalal jannata. Barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia itu adalah la ilaha illallahu, niscaya dia akan masuk surga. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawuda wa shahahahu al-Albaniyyu fi sahihil jami'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Kita kembali ke atas. Fa innal muhtadara la yakadu yaquluha illa bi ikhlasin. Ya, maka sesungguhnya orang yang muhtador, ya, orang yang sekarat, itu tidak akan, ya, atau hampir mengucapkannya, ya, melainkan dengan keikhlasan. Ya, artinya orang yang sekarat itu hanya akan mengatakan sesuatu, atau hanya dapat mengatakan kalimat tersebut, ya, hanya dengan keikhlasan. Wa taubatin. Dan juga dengan taubat. Wa nadamin ala ma madha. Ya, dan juga penyesalan atas apa yang telah berlalu. Wa azmin ala alla ya'uda ila mithlihi. Ya, dan juga dengan tekad bahwa dia tidak akan kembali atau kembali mengerjakan perkara-perkara yang dia sesali tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.